Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, telah kita selesaikan pembahasan demi pembahasan dalam bab ma'rifati alamatil i'rab. Kemudian yang disimpulkan kembali untuk semakin mengokohkan dalam hafalan terhadap tanda-tanda tersebut juga pemahamannya, diulang dalam pembahasan al-mu'rabat sebagai bentuk kesimpulan pada fasal tersendiri, al-mu'rabat, isman, dan seterusnya. Ini semua ikhwani fillah ditujukan agar penuntut ilmu pada bidang nahwu ini di awal-awalnya telah mutqin pada permasalahan yang sangat mendasar. Permasalahan ini permasalahan yang sangat mendasar dan sangat dibutuhkan, yang berpengaruh pada langkah-langkah dia berikutnya dalam memahami bahasa Arab, terutama dalam cabang ilmu nahwu. Oleh karena itulah siapa saja mendapati dirinya masih lemah dalam menyebutkan tanda-tanda tersebut atau terkadang masih keliru-keliru, hendaknya diulang-ulang terus sampai betul-betul mungkin. Nas'alullah at-taisir. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, yaitu perkataan musannif rahimahullah ta'ala, babul af'al. Bab yang menerangkan tentang fi'il-fi'il. Qala rahimahullah, al-af'alu thalathatun, ma'udin wa mudari'un wa amrun. نحو ضرب ويضرب واضرب فالماضي مفتوح الآخر أبدا. Bab yang menjelaskan tentang fi'il-fi'il. Dan fi'il-fi'il itu ikhwani fillah dalam bahasa Arab ada tiga macam. Dia dari sisi penunjukan zamannya, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Contohnya daraba, yadribu, idrib. Daraba contoh untuk fi'il madhi, yadribu contoh untuk fi'il mudhari, idrib contoh untuk fi'il amr. Kemudian beliau mengatakan fal madhi maftuhul akhiri abadan, menjelaskan salah satu hukum dari fi'il tersebut, yaitu fi'il madhi. Bahwasannya fi'il madhi akhirnya senantiasa di fathah. Bahkan beliau mengatakan abadan, selama-lamanya fi'il madhi itu akhirnya di fathah. Dan nanti insyaallah ta'ala akan dijelaskan bahwasannya di sana ada pengecualian. Tayyib. Kita baca syarahnya, karena dulu telah kita lewati sedikit dalam masalah tanda-tanda fi'il, bahwasanya fi'il terbagi menjadi tiga. Dan ketika disebutkan tanda-tanda fi'il ikhwani fillah, di sana ada tanda yang khusus untuk fi'il madhi, ada yang khusus untuk fi'il mudhari, dan ada yang bisa untuk kedua-duanya. Kemudian telah kita sebutkan juga tanda fi'il amr. Untuk merojah, tanda yang khusus untuk fi'il madhi, apa itu hamzah? Ta'nits. Tayyib. Contohnya darabat. Ta'nits ini khusus untuk fi'il madhi. Tanda yang khusus untuk fi'il amr, apa Furqan? fi'il mudhari. Saya maksudkan fi'il mudhari. Sin dan saufa. Tayyib. Yang lainnya? Lam. Lam itu hanya masuk pada fi'il mudhari saja. Kemudian tanda yang bisa masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Apa, Pak Muhammad? Qad. Ya. Qad bisa masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kemudian fi'il amr. Fi'il amr tandanya apa? Ingat apa jur'ah? Di sana ada dua tanda pada fi'il amr yang harus ada. Naam, bisa menerima ya mu'annatha mukhatabah. Kemudian satunya lagi apa Ahmad? Talab, yadullu ala talab, menunjukkan makna perintah. Fi'il amr kan menunjukkan perintah. Harus ya, menunjukkan makna perintah, makna talab atau permintaan. Kemudian yang kedua, qabul ya mukhatabah, bisa menerima ya mu'annasah mukhatabah. Ya, ini tanda-tanda diingat ikhwan fillah. Nah, pengarang atau pensyarah mengatakan yang qasimul fi'lu ila madhin wa mudhari'in wa amrin. Fal madhi nahmu daraba wal mudhari'u nahmu yadribu wal amru nahmu idrib. Fi'il terbagi menjadi madhi, mudhari' dan amr. Adapun untuk madhi contohnya adalah daraba, dan mudhari' contohnya yadribu. Sedangkan amr contohnya idrib. Wa li kulli fi'lin min hadhihi al-af'ali ahkamun khassatun bihi. Dan untuk masing-masing fi'il ini ikhwani fillah mempunyai hukum-hukum yang khusus. Jadi fi'il madhi punya hukum khusus, fi'il mudhari punya hukum khusus, dan fi'il amr punya hukum khusus. Dan inilah yang akan kita bahas. Setelah kita mengetahui fi'il itu terbagi menjadi tiga, dan dulu di awal-awal pembahasan kitab ini juga telah kita ketahui tanda-tandanya, maka sekarang mengetahui hukumnya. Hukumnya bagaimana? Awalan al-fi'lul madhi. Yang pertama adalah fi'il madhi. Hukmuhu yubna da'iman, dimabnikan selama-lamanya. Ya, jadi fi'il madhi tidak akan mungkin kita dapati dia itu memiliki i'rab, memiliki perubahan. Karena bukan termasuk kategori apa? Mu'rab. Bukan termasuk kategori kata yang bisa di-i'rab. Tapi dia masuk dalam kategori mabni. Apa pengertian mabni? Berkon. Ada bina, ada mabni. Kalau bina, luzumu awakhiril kalimi halatan wahidah, tetapnya akhir-akhir suatu kata pada satu keadaan saja. Walaupun berbeda-beda amilnya, dia tetap sama. Berarti sekarang mabni itu yang bagaimana? Suatu kata yang akhirnya tidak mengalami perubahan, atau suatu kata yang akhirnya menetapi satu keadaan terus, tidak mengalami perubahan, ini pengertian mudahnya bagi kita. Nah, di antara yang mabni ini ikhwani fillah adalah fi'il madhi. Dia senantiasa mabni. Dan ini lebih bagus daripada dikatakan fal madhi maftuhul akhiri abadan. Madhi itu selama-lamanya akhirnya di fathah. Kenapa? Karena nanti ada yang mabni di atas fathah, ada yang mabni di atas dhammah, ada yang mabni atas sukun. Dan memang ikhwani fillah, perkataan pengarang Jurumiyah fal madhi maftuhul akhiri abadan ini pendapat sebagian ulama nahwu. Bahwasanya madhi pada semua keadaannya itu mabni atas fathah. Tapi menurut mereka ini fathahnya itu bisa dhahir seperti daraba, bisa muqaddar. yang muqaddar bisa karena ta'adzur, bisa karena thiqal, bisa karena munasabah. Misalnya untuk ta'adzur, roma, roma ta'adzur, karena akhirnya berupa alif, ya alif layyinah atau alif lazimah. Kemudian dorobat atau dorobtu, dorobtu. Ini menurut ulama yang mengatakan madhi itu senantiasa akhirnya fathah karena thiqal, berat, dorobatu. Dorobatu ini berat untuk orang Arab. Berentetnya empat huruf yang semuanya berharokat. Kemudian ketika bertemu ahul jamaah dorobu, ya, untuk munasabah menurut mereka, karena munasabah wawu adalah sebelumnya dhammah, seharusnya dorobau. Tapi ini khanifillah pendapat yang lemah, pendapat yang lemah. Dan apa yang dijelaskan di sini bahwasanya fi'il madhi keadaannya ada tiga. Dari sisi binanya ini yang lebih mudah bagi kita untuk memahaminya. Tayyib. Jadi apa yang ada di syarah itulah yang menjadi patokan kita. Kita kembali kepada syarah. Hukmuhu yubna daiman, senantiasa mabni. Walahu salasu halat, dan fi'il madhi ini mempunyai tiga keadaan. Al-awwal yubna 'alal fathi, dimabnikan atas fathah. Kapan itu dimabnikan atas fathah? Idza lam yattasil bihi syai', apabila tidak bersambung dengan fi'il madhi ini sesuatu pun. Jadi fi'il madhi yang merdeka, sendirian, tidak bergabung dengan apa-apa. Nahwu qawlihi ta'ala qala rabbuk. Qala, lihat kata qala. Ini fi'il madhi berdiri sendiri, enggak ada embel-embel sedikit pun. Ini kemungkinan yang pertama. Au ittasalat bihi ta'u ta'nits sakinah, atau dia bergabung dengan ta' ta'nits sakinah. Ada embel-embelnya tapi berupa ta' ta'nits. Nahmu qawlihi ta'ala qalat namlah, seekor semut telah berkata. Qalat lam pada kata qalat keadaannya fathah. Kemungkinan yang ketiga, au aliful itsnain, atau bergabung bersambung dengan alif itsnain, alif yang menunjukkan makna dua. Nahmu qawlihi ta'ala, contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalal hamdulillah, qala, qala. Lihat lam pada ketiga kata ini, qala, qalat, qala, semuanya dalam keadaan fathah. Jadi kalau mengi'rab ikhwani fillah pada qala, fi'lun madhiyun mabniyun alal fathi, la mahalla lahum minal i'rab. Demikian pula kata qalat, fi'lun, ya, madhi mabniyun alal fathi, la mahalla lahum minal i'rab. Sama. Namun yang berbeda nanti adalah fa'ilnya. Fa'ilnya berbeda. Keadaan yang kedua, yubna 'alal dhamm, dimabnikan atas dhammah. Kapan itu? Idza tasalat bihi wawul jama'ah, apabila bergabung dengan fi'il madhi itu wawul jama'ah. Nahwu qawlihi ta'ala, contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalu sami'na, dan mereka mengatakan kami telah mendengar. Lihat kata qalu, qalu ikhwani fil ahlam pada qalu dalam keadaan apa? Di dhammah. Berarti fi'il madhi mabniyun ala dhamm. Cuma satu keadaan ini kalau yang mabni atas dhammah. Kemudian keadaan yang ketiga, yubna ala sukun, dia dimabnikan atas sukun. Idza tasalat bihi ta'ul fa'il, apabila bergabung dengan fi'il madhi itu ta' fa'il. Ta' fa'il ini ikhwani fillah mencakup anta, anti, ya, antuma, antum. Tayyib. Ini tak fa'il semuanya. Dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum. Kemudian antunna juga, dorobtunna. Tak fa'il. Nahu qawlihi ta'ala ma qultu lahum. Lihat kata qultu. Qala menjadi qultu. Lamnya harokatnya apa di sini, Husain? Harokatnya sukun. Berarti fi'il madhi mabniyun ala ala sukun. Auna alfa'ilin atau na fa'ilin qulna. Kalau tadi tak fa'il yang mencakup anta, anti, antuma, antun, antum, empat. Kemudian na fa'ilin yaitu nahnu. Nahu qawlihi ta'ala wa qulna lahum. Qulna lahum. Lihat kata huruf lam di sini harokatnya sukun. Au nunul inaf atau bersambung dengan nun inaf yang menunjukkan wanita yang banyak yang ghaibah, mereka tapi para wanita. Nahu qawlihi ta'ala wa qulna hasyalillah. Perhatikan kata qulna, lam pada qulna berharokat sukun, berarti fi'il madhi mabniyun ala sukun. Ini tiga keadaan pada fi'il madhi, ikhwani fillah. Ya, kita ulangi secara ringkas. Jadi mabninya fi'il madhi, ikhwani fillah, yang pertama mabni atas fathah, yang kedua mabni atas dhammah, yang ketiga mabni atas sukun. Ya. Fathah ini merupakan asal ya fi'il madhi. Kapan dia mabni atas fathah? Ketika dia sama sekali tidak bergabung dengan apa-apa. Misalnya doroba. Atau dia bergabung tapi bergabung dengan tak taknif dorobat. Huruf ba'nya berharokat, maka mabniyun alal fathi. Yang ketiga, ketika bergabung dengan alif itnain doroba, ba'nya berharokat fathah. Yang menjadi pandangan kita ikhwan fillah ketika menentukan suatu fi'il mabni atas apa, yaitu pada huruf akhirnya. Doroba huruf akhirnya ba. Dilihat harokat ba apa? Ternyata fathah. Ini mabni alal fathi. Doroba bermakna apa? Dia telah memukul. Dorobat, dia perempuan. Kalau doroba apa? Dua orang perempuan, dua orang laki-laki atau perempuan, atau laki-laki perempuan, yang penting dua. Ya. Mereka berdua telah memukul. Kemudian yang mabni atas dhammah. Berapa kemungkinan? Cuma satu saja. Ketika bergabung dengan wawul jamaah, dorobu. Siapa yang memukul berarti di sini? Mereka orang banyak. Ya, wawu jamaah. Ketika bergabung dengan wawu jamaah. Kemudian yang mabni atas sukun. Yang mabni atas sukun. Ada berapa kemungkinan? Yang pertama ketika bergabung dengan tak fa'il. Tak fa'il ikhwani fillah mencakup dorobtu, ba'nya sukun. Dorob ta, dorob ti, dorob tuma, kemudian dorob tunna. Ini semuanya satu nama, yaitu ketika fi'il madhi tersebut bergabung dengan tak fa'il, ya ta'ul fa'il. Yang kedua ketika bergabung dengan tak fa'ilin, na, bukan na fa'ilin, na al fa'ilin. makna untuk fa'il yang banyak, yaitu kita atau kami. Contohnya apa? Dorobna, kami telah memukul. Berarti ini satu, kemungkinan dua, kemudian kemungkinan tiga apa? Ketika bergabung dengan non-inaf yaitu mereka para perempuan. Berarti contohnya dorobna. Bedakan ikhwan, kalau dorobna tidak ada alifnya, berarti ini mereka perempuan, dorobna. Kalau dorobna ini ada alifnya, kembali ke kita. Kita telah memukul, kalau ini mereka perempuan telah memukul. Lihat ya, betapa rincinya atau betapa telitinya bahasa Arab. Beda panjangnya saja. Ini kalau membaca ini cuma beda panjang saja, dorobna. Kali ini dorobna, beda satu panjang, ini ada alifnya, sudah maknanya sangat jauh. Kalau ini kita telah memukul, kalau ini mereka para perempuan telah memukul. Jadi ini menunjukkan kekayaan bahasa Arab, sehingga panjang pendek dalam membaca, terutama membaca Al-Quran ikhwani fillah, penting ya. Panjang pendek sangat penting karena menentukan makna. Ini kesimpulan untuk fi'il madhi dalam tiga keadaan ketika mabninya ikhwani fillah, fathah, dhammah dan sukun. Masing-masingnya ya, antum semua berusaha untuk memungkinkan ini. Kapan dia mabni atas fathah, kapan mabni atas dhammah, dan kapan mabni atas sukun. Berarti dari sini kita ketahui perkataan Ibnu Ajrum atau pengarang Jurumiyah, fal madhi maftuhul akhiri abadan, ini adalah perkataan menurut salah satu madhab dalam ilmu nahwu. Ya, salah satu madhab dalam ilmu nahwu yang menyatakan semuanya ini, ikhwan fillah, semuanya ini apa? Mabni atas fathah. Ini doroba, fathah jelas. Kalau ini bagaimana menurut mereka? Dorobu ini dikatakan mabni atas fathah, tapi apa? Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Kenapa dia muqaddarah? Karena terhalangi munculnya fathah itu sebab munasabah dengan wawu itu ya dhammah. Yang cocok dengan wawu yang dhammah, akhirnya di sini fathahnya ditakdirkan. Kemudian keadaan yang ini, keadaan yang mabni atas sukun, mereka katakan juga mabni atas fathah. Kenapa? Karena fathahnya itu muqaddarah, tidak dimunculkan. Sebabnya apa? Sebabnya menurut dia itu thiqal, berat. Orang Arab mengatakan dorobatu, dorobati, dorobatuma, dorobatuna, ini berat. Menurut pendapat yang menyatakan semua keadaan fi'il mabni mabni atas fathah, tapi ini pendapat yang marjuh. Dan selama masih bisa ikhwani fillah, tidak perlu takdir-takdiran ya, kita hukumi sesuai zahirnya. Zahirnya ya mabni atas fathah, mabni atas dhammah, mabni atas sukun, tidak takalluf, tidak perlu takalluf untuk membuat takdir, sehingga tidak perlu kemudian muqaddarah di sini. Paham? Dan ini lebih mudah bagi para pemula. Tayyib, barakallahu fikum, naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.